الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ سعدي رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة، قاعدة ke-18، يا قاعدة ke-18، في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويدل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضدها وبسط الرزق وتقديره. Kaidah ke-18 ini menyebutkan tentang bahwa di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah adalah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Tetapi di sebagian ayat yang lain Allah menyebutkan sebab-sebab yang terkait dengan hamba. Ya. Mana sebab yang bisa mengantarkan kepada hidayah dan mana sebab yang bisa mengantarkan kepada kesesatan. Ya, maka ini seolah-olah ada pertentangan. Ya, maka kaidah ini sebenarnya ya kaidah yang berkaitan dengan ta'arud zahir, pertentangan zahir. Ya, karena pada hakikatnya tidak ada pertentangan di Al-Qur'an. Namun secara zahirnya saja maka tanpa ada pertentangan wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana memahami masing-masing dari ayat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab dan memerintahkan manusia untuk mengambil sebab, tetapi itu tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu terjadi, ya. Ketika seseorang mengambil sebab hidayah, kemudian dengan sebab hidayah tersebut dia mendapatkan hidayah, maka hidayah yang dia dapatkan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menetapkan sebab, menjadikan sesuatu memiliki hubungan sebab akibat, maka ya sebab dan akibat tersebut itu tidak akan bisa berpengaruh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak masalah ketika di sebagian tempat, di sebagian ayat disebutkan Allah lah yang memberikan hidayah, di sebagian tempat yang lain Allah menjelaskan bahwa inilah sebab untuk mendapatkan hidayah tersebut. Demikian pula ya wa kadzalika husulul maghfirah wa didduha, ya demikian pula ampunan dari Allah dan sebaliknya Allah memberikan ampunan kepada siapapun yang dia kehendaki, tetapi juga Allah menetapkan sebab yang bisa mengantarkan kepada ampunan Allah tersebut. Wabastur rizqi wa taqdiruhu, demikian pula ya rizki dari Allah. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Memperbanyak rizki tersebut atau mempersedikit rizki tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi di saat yang sama Allah menetapkan sebab. Ya, supaya rizki itu bisa lancar dan seterusnya. Maka na'am, kaidah ini terkait dengan adanya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tapi secara umum, ya, secara umum ini adalah suatu yang benar, ya, ketika misalnya kita melihat di contoh lain yang tidak ada hubungan antara bukan bab rahmat dan nikmat dari Allah. Misalnya Allah menetapkan ya sunnatullah yang ada di alam semesta begitu ya. Kalau punya ingin punya anak, maka menikah gitu ya. Ini hubungan sebab akibat. Tidak mungkin orang punya anak tanpa menikah. Kalau kalau punya berarti anak angkat begitu ya. Tapi kita lihat ya, di saat yang sama Allah menetapkan sebab akibat tersebut, memerintahkan kita untuk mengambil sebab tersebut. Kalau kita memang punya ingin punya anak ya menikah begitu ya. Dengan tata cara yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Tata cara yang syar'i. Dimulai dari proses ta'aruf yang syar'i dan seterusnya sampai pernikahan yang syar'i dan seterusnya. Maka ya, tetapi di saat di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan ya karunia berupa anak kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka kita lihat ada orang yang mengambil sebab tersebut menikah, alhamdulillah Allah berikan anak. Ada orang yang mengambil sebab tersebut menikah tapi belum juga dikaruniai anak. Padahal sebab yang ditempuh sama. Tapi yang satu bisa mendapatkan anak, yang satu belum. Nah, ini berarti Allah yang memberikan karunia tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahkan Allah bisa memberikan karunia yaitu anak tersebut kepada orang yang tidak mengambil sebab tersebut. Maryam. Maryam ya tidak mengambil sebab tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Isa alaihissalam kepada beliau. Ini bagaimana? Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, contoh anak ini juga termasuk sebenarnya termasuk rahmat dan nikmat dari Allah ya. Naam. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki, memberikan ampunan kepada siapapun yang Allah kehendaki, memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki, memberikan nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki, ya itu adalah konsekuensi dari atau perwujudan dari tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat yang sama Allah juga menetapkan sebab, memerintahkan kita untuk kalau antum pengen mendapatkan hal tersebut ya jangan duduk-duduk gitu ya. Jangan diam saja, akan tapi ambillah sebab tersebut. Jangan berpangku tangan, tetapi ambillah sebab tersebut. Wa dzalika fi ayatin katsirah fa haitsu akhbara annahu yahdi may yasha' wa yudhillu may yasha' wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu may yasha' ويرحم من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء. Maka di banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki, mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, memberikan azab kepada siapapun yang Allah kehendaki, memberikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki, memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dalla dzalika ala kamali tauhidihi wa infiradihi bi khalqil asya' wa tadbiri jami'il umur wa anna khazainal asya' bi yadihi yu'ti wa yamna wa yakhfadu wa yarfa fa yaqtadi ma'a dzalika minal 'ibad ay ya'tarifu bidzalik. Maka ini semua menunjukkan kesempurnaan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatunya dan satu-satunya zat yang mengatur seluruh perkara yang ada di alam semesta. Dan bahwa seluruh perbendaharaan segala sesuatu ini itu ada di tangannya. Allah memberikan dan juga ya tidak memberikan. Allah menurunkan dan Allah meninggikan. Itu semua ya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua mengkonsekuensikan ya bagi seorang hamba yaitu mereka harus mengakui itu semua. Wa ayyu'aliku amalahum wa raja'ahum bihi fi husuli ma yuhibbuna minha. Ya, mereka harus mengakui itu semua, meyakini itu semua. Ini berarti mentauhidkan Allah dalam masalah-masalah tersebut. Ya, mentauhidkan Allah secara rububiyah. Dan mengaitkan harapan ya mereka, mengaitkan harapan mereka, menyandarkan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bihi fi husuli ma yuhibbuna minha, ketika mereka ingin mendapatkan apa yang mereka cintai tersebut. Wa fi daf'i ma yakrahun, dan ketika mereka ya ingin menghindari apa yang tidak mereka sukai tersebut. Wa alla yas'alu ahadan ghairah, dan bahwa tidak boleh bagi kita semua para hamba Allah untuk meminta selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama fil haditsil qudsi, ya ibadi kullukum dal illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Sebagaimana di hadits qudsi, wahai para hambaku, semua dari kalian itu sesat kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, maka sungguh aku akan memberikan hidayah kepadamu. Ila akhiri, hingga akhir hadis tersebut, hadis qudsi. Wa fi ba'dil ayat yadhkuru fiha asbab dzalik. Tapi di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab itu semua. Liya'rifal 'abdu, liya'rifal 'ibadu al-asbaba wa turuqa al-mufdiya ilaiha. Supaya para hamba itu mengetahui sebab dan jalan yang bisa mengantarkan menuju ke sana. Fayaslukun nafi' wa yada'ud dar. Sehingga mereka bisa meniti jalan yang bermanfaat dan bisa meninggalkan jalan yang berbahaya. Kaqaulihi ta'ala, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, wa'amma man bakhila wa staghna wa kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab untuk menuju kemudahan dan sebab untuk menuju kesulitan. Fa amma man a'ta wa taqa, adapun orang yang memberikan ya harta mereka, kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan mereka membenarkan pahala yang baik. Dan ana sepertinya pernah salah menerjemahkan ya. Saddaqa bil husna, wa saddaqa bil husna, anda terjemahkan memberikan. Memberikan itu yang di sini maknanya a'ta. Wa saddaqa dengan tasdid dal, ini membenarkan tasdik ya. Jadi intabihu. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang baik. Yani membenarkan adanya balasan atas amalan kebaikan. Fasanu yassirhu lil yusra. Ini mirip dengan man shoma ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadan, ini ayat yang ini mirip ya, imanan wahtisaban, ayat yang kedua ini, ayat ke-6 ya maksudnya di surat ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba bayangkan, menyebutkan perbuatan, menyebutkan motivasi, menyebutkan ya akibatnya, balasannya. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi ya harta mereka, menyedekahkan harta mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ya membenarkan adanya balasan kebaikan untuk amalan kebaikan tersebut, fasanuyassirhu lil yusra, maka kami akan memudahkan baginya ya kepada al yusra, kepada kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan di dunia dan di akhirat. Kemudahan di dunia dan di akhirat, kenikmatan dunia dan akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil, yang pelit dan ya tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwa istighna itu lawan dari ittiqa. Takwa kepada Allah itu karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga terapkan kaidah sebelumnya, takwa di sini disebutkan sendirian tanpa disandingkan dengan bir, maka takwa di sini bermakna menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Maka takwa di sini Di sini istighna, ya, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita mendapatkan faedah, ini adalah dua hal yang saling berkebalikan. Ya. Sehingga takwa itu adalah wujud dari kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan ya ini apa namanya? Ini kaidah lainnya yang kita pakai sebenarnya. Ini disebutkan satu ayat atau sederetan ayat, kemudian disebutkan sederetan berikutnya yang saling berkebalikan. Maka kita lihat mana yang saddaq berkebalikan dengan kazzab, ini sudah kita ketahui. Yusra berkebalikan dengan usra, ini sudah kita ketahui. A'ta berkebalikan dengan bakhil, ini sudah kita ketahui. Ah, ini faedah yang bisa kita dapat. Coba bayangkan. Ya, ini faedah yang bisa kita dapat. Takwa itu kebalikan dari istighna. Istighna itu kebalikan dari takwa. Makanya kita lihat, orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, dia pasti tidak bertakwa kepada Allah. Karena ini pasti kebalikan. Orang yang kaya sehingga kekayaannya tersebut menyilaukan dia. Orang yang merasa jabatannya tinggi sehingga jabatannya itu menyilaukan dia. Orang yang merasa popularitasnya tinggi sehingga popularitas tersebut menyilaukan dia. Hah? Coba kita lihat. Semuanya akhirnya tergelincir dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya adalah bukan di banyaknya kekayaan, bukan di banyaknya jabatan, di tingginya jabatan, tetapi intinya adalah apakah kita tetap merasa butuh kepada Allah. Orang diberikan banyak harta, tetapi dia tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertakwa kepada Allah. Ya. Qarun banyak harta, tapi dia akhirnya tidak merasa butuh kepada Allah, dia jadi kufur. Dia jadi kufur. Tapi kita lihat misalnya siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, bahkan Abu Bakar, ini orang-orang kaya semua. Ya. Maka tetapi mereka tetap merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat jabatan yang tinggi. Fir'aun misalnya. Ya, mereka dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia kufur. Tetapi kita lihat misalnya Najasyi. Ya, Najasyi. Maka walaupun jabatannya tinggi sekali, tetapi dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengahnya si Hirokel. Hirokel awalnya dia mengakui kebenaran, tapi karena akhirnya dia merasa lebih merasa butuh kepada dukungan rakyatnya, pengakuan dari rakyatnya bahwa dia adalah raja mereka. Ketika mereka dia merasa lebih butuh kepada itu daripada butuh ridha Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diuji dengan larinya orang-orang bawahannya dari dia, ketika dia berkata ya bahwa ada nabi yang akan menguasai ya tempat di mana aku berdiri saat ini, orang-orangnya di bawahannya lari semua tidak ridha dengan adanya statement tersebut, Hirokel kemudian merevisi, anda cuma mengetes kalian, menguji kalian. Dia tetap dalam kekufurannya, Hirokel. Maka ini menunjukkan ya illah dari tidak adanya ketakwaan itu bukan banyaknya harta atau tingginya jabatan. Illahnya adalah ya istighna, merasa tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau illah ini ada juga di kalangan orang miskin, orang tertindas, budak. Lebih parah lagi ya. Orang miskin tapi tidak merasa butuh kepada Allah sehingga dia kufur kepada Allah. Khalas. Konsekuensinya apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang tertindas, budak, dan seterusnya, dia tidak merasa butuh kepada Allah, maka fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun yang bakhil dan tidak merasa butuh kepada Allah dan mengingkari, mendustakan ya, balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat amalan kebaikan, amalan soleh, maka kami akan mudahkan ke menuju kesulitan, kesulitan di dunia dan akhirat, kesulitan di dunia dan akhirat. Fabayyana anna asbabal hidayah wat taysir tasdiqul 'abdi li rabbih wa inqiyaduhu li amrih wa anna asbabad dhalal wat ta'sir didd dzalik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebab hidayah dan kemudahan itu adalah ketika seorang hamba membenarkan Rabb-nya. Wa inqiyaduhu li amrih, dan ketika seorang hamba tunduk kepada perintah Rabb-nya. Wa anna asbabat dhalal wa ta'sir didd dzalik, dan bahwa sebab-sebab kesesatan dan kesulitan itu adalah lawannya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Ya, maka di ayat ini Allah menyebutkan sebab, sebab menuju kemudahan dan sebab menuju kesulitan. Di sini juga Allah menyebutkan sebab seseorang bisa mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu apa? Ketika dia mengikuti keridhaan Allah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ya, Allah menyesatkan banyak orang dan memberikan hidayah kepada banyak orang. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Ini menyebutkan sebab. Sebab mengapa Allah menyesatkan mereka? Karena mereka berbuat kefasikan. Fariqun hada wa fariqun haqqu alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya amin dunillah. Ya, sebagian orang Allah berikan petunjuk, sedangkan sebagian orang yang lain haqqu alaihimud dalalah. Ya. Telah jatuh kepadanya kesesatan. Tegak kepadanya kesesatan. Ditegakkan atas mereka kesesatan. Mengapa? Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan sebab mengapa Allah menyesatkan mereka. Ya. Fa akhbaru anna Allah yahdi man kana qasduhu hasanan. Maka Allah mengabarkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang niatnya itu baik. Manittaba'a ridwana. Orang yang niatnya baik, menginginkan kebenaran, menginginkan al-haq, menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan hidayah kepada mereka. Makanya ketika banyak pertanyaan dari orang awam, ketika mereka melihat ada orang misalnya hijrah karena mendapatkan hidayah, kemudian mereka bertanya, bagaimana supaya Anda juga mendapatkan hidayah? Jawabannya adalah yahdi bihillahu manittaba'a ridwana. Ya, antum harus berdoa kepada Allah dan mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cari dulu jalan tersebut. Tuntut ilmu syar'i, dengarkan kajian, cari mana yang benar dan seterusnya. Maka ketika kita mencari, Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada kita. Tapi kalau kita diam saja, tapi cuma melihat orang lain mendapatkan hidayah, kemudian hijrah gitu ya, secara zahir, Masya Allah, yang awalnya laki-laki gitu ya, awalnya misalnya gak berjenggot, kemudian jadi jenggotnya dipelihara begitu kan. Walaupun ini gak, bukan syarat, maksudnya kalau memang orang jenggotnya gak bisa tumbuh, ya sudah gitu kan, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu terjadi, Masya Allah, secara zahir kan kelihatan gitu ya. Yang dulu awalnya aura-aura kefasikan muncul, sekarang Masya Allah aura kesolehan, yang perempuan ini lebih kelihatan lagi kalau kalau dapat hidayah ya. Yang bisa jadi awalnya tidak menutup aurat, sekarang malah menutup aurat, bahkan ya jilbab panjang, dan bahkan misalnya bercadar, misalnya begitu ya, itu kelihatan sekali. Maka orang yang melihatnya kemudian, Masya Allah ini dapat hidayah. Bagaimana Anda supaya dapat hidayah juga? Jawabannya adalah, ya carilah hidayah tersebut. Ya, pelajarilah ilmu syar'i, pelajarilah mana jalan yang hak, yang sesuai dengan pemahaman para generasi terdahulu, baru setelah kita mencari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Tentunya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man raiba fil khairi wattaba'a ridwanallah. Wa man raiba fil khairi, raghiba bisa diikuti dengan fi, bisa diikuti dengan an. Raghiba fi maknanya menginginkan. Raghiba an maknanya menjauhi. Jadi perhatikan ya. Jadi perhatikan. Satu kata kerja tapi diikuti oleh harf yang berbeda, itu maknanya bisa jadi berkebalikan atau bisa jadi berbeda gitu ya. Di sini berkebalikan maknanya. Raghiba fi al-khairi maksudnya menginginkan kebaikan. Raghiba an al-khairi maksudnya menjauhi kebaikan, menghindari kebaikan. Waman raghiba fil khairi wattaba'a ridwanallah, barang siapa yang menginginkan kebaikan dan mengikuti keridhaan Allah, maka dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah penjelasan atas ayat yang ini. Yahdi billahu man ittaba'a ridwana. Wa annahu yudhillu man fasaqa 'an ta'atillah ta'ala wa tawalla 'ada'ahu syayatin. Waradiyah biwilayatihim an wilayati rabbil alamin. Dan bahwa Allah menyesatkan orang-orang yang fasaqo'an ta'atillah. Ya, fasaqo'an maknanya menghindari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaqo'an maknanya menghindari, menyimpang. Makanya fasik itu disebut fasik orang yang menghindari ketaatan kepada Allah, orang yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah. Ya, bahwa Allah memberikan kesesatan kepada orang yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia menjadikan musuh-musuh Allah yaitu syaitan sebagai pelindung mereka, wali-wali mereka. Waradiya biwalayatihim an wilayati rabbil alamin. Dan mereka ridha kepada perlindungan dari syaitan-syaitan tersebut daripada mereka mendapatkan perlindungan dari rabbil alamin. Wa kadzalika qaluhu falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Wa qaluhu munqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Ya, ketika yang ini ya. Munqallibu afidatahum, kami bolak-balikkan, kami balikkan hati mereka dan pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana mereka tidak beriman pada awal mulanya. Maka di sini kita lihat ya bahwa ketika seseorang itu berpaling, maka Allah palingkan hatinya. Ketika seseorang itu tidak taat kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kesesatan. Ini menunjukkan inilah sebab-sebab kesesatan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa Allah memberikan, sekali lagi Anda tekankan, Allah memberikan pilihan, ya, ikhtiar, memberikan pilihan yang bebas kepada makhluknya. Mereka mau memilih kebaikan atau keburukan. Allah tidak menzalimi satupun dari makhluknya. Adapun Allah mencatat di Lauhul Mahfuz, itu karena Allah mengetahui apa yang hamba-hambanya akan pilih. Itu mengapa semuanya dicatat kemudian di Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi hingga hari kiamat. Itu karena luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah memaksa setiap makhluknya untuk berbuat begini dan begitu hingga hari kiamat. Ya, jadi manusia memiliki kehendak, Allah memiliki kehendak, dan kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan kehendak kepada manusia. Dan sekarang itu pilihan kita sekarang. Ini sekarang kita sedang ujian, ya, ketika kita di dunia ini kita sedang diuji mana jalan yang akan kita pilih. Wa kadzalika yadhkuru fi ba'dil ayat al-asbab allati tunalu bihal maghfirah war rahmah wa yustahaqqu bihal azab. Demikian pula di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab di mana ampunan bisa didapatkan, rahmat bisa didapatkan, dan sebab di mana azab itu bisa ditimpakan kepada seseorang. Kaqaulihi wa inni laghaffar wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni laghaffar, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun, liman taba, bagi siapa yang bertaubat. Ini sebab. Orang harus bertaubat dulu baru Allah berikan ampunan. Dan dia harus beriman, beramal soleh, ya, thumma ihtada. Kemudian dia ya menjalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam Islam. Ya, kemudian dia menjalankan sesuai dengan hidayah yang telah Allah jelaskan di dalam syariat Islam. Maka di sini kita lihat ini syarat-syarat supaya, ini sebab-sebab supaya Allah mengampuninya, supaya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, beriman, beramal soleh, tsumma tada. Ya, dan dia melakukan ketaatan tersebut. Di sini juga iman dan amal soleh kita tetap, kita terapkan, ya, kita terapkan kaidah sebelumnya. Ketika iman dan amal soleh disebutkan secara bergandengan. Warahmati wasiat kulla syai. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Di sini disebutkan sebab seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatku yaitu mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka Allah akan tetapkan rahmat tersebut kepada orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, bayar zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ini sebab-sebab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyal ummi. Orang-orang yang mengikuti rasul an-nabi al-ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka ini menunjukkan sebab-sebab seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini juga ya sebab seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allah memberikan rahmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Di saat yang sama Allah berikan kriteria siapa yang Allah akan berikan rahmat tersebut. Kalau kita mau mendapatkan rahmat tersebut, kita penuhi kriterianya. Ini pemikiran yang mudah, ini pemikiran yang gampang. Orang Baidui saja bisa memahami cara berpikir ini. Ya, antum kalau ingin mendapatkan ampunan, rahmat, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ayat-ayat ini, lakukan. Ya. Tawakal kepada Allah, selesai. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah kepada ampunan dari Allah, dari Rabb kalian, dan kepada surga yang lebarnya seperti langit dan bumi. 'Iddat lil muttaqin, yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ampunan di sini ya disebutkan ya, ampunan dan jannah ini disebutkan oleh Allah sebabnya adalah takwa. Tsumma dzakara al-asbab allati tunalu biha al-maghfirah war-rahmah wa hiya khisal at-taqwa al-madhkura fi hadhihi al-ayah wa ghairiha. Ya, kita lihat. Jadi karakteristik takwa itu adalah sebab-sebab yang membuat seseorang bisa mendapatkan hidayah, rahmah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan ya melakukan hijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, jika dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah dan diamlah. Semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebab mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhil ayah azimah. Law qala lana qa'il ana arju rahmatallah wa akhafu azaballah. Nanzuru hal huwa min ha'ula'il muttasifin bihadhi sifat. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat ini sangat agung. Ya, seandainya ada orang berkata kepada kita, aku mengharapkan rahmat Allah, ya, ana mengharapkan rahmat Allah, ana takut terhadap azab Allah, maka kita lihat apakah dia termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut yang disebutkan di ayat-ayat tadi. In kana kadzalik fa huwa shadiq wa in kana ghayra dzalik fa innahu mimman tamanna 'ala Allahil amani. Seandainya dia memang memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia jujur ketika dia mengklaim dia mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Tapi kalau dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia hanyalah ya menyebutkan omong kosong saja. Lianna Allah qala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang hijrah dan berjihad di jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amma ay yaqul ana arju rahmat Allah wa huwa la yusalli mathalan, fa hadza ghairu maqbul. Adapun ketika misalnya ada orang berkata, aku berharap rahmat dari Allah tapi dia enggak salat misalnya, maka ini enggak bisa diterima. Fal ladzi yarju rahmat Allah haqiqatan la budda ay yas'alaha. Maka orang yang mengharapkan rahmat Allah dengan harapan yang benar, ya, la budda ay yas'alaha, maka tidak boleh tidak dia harus ya berusaha untuk meraih rahmat Allah tersebut dengan memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan di ayat-ayat tadi. Ya, maka ini adalah sebab-sebab yang Allah jelaskan wajib bagi kita untuk memiliki sebab-sebab tersebut, sembari ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah kita jelaskan tadi, seseorang meniti sebab tidak serta-merta itu membuat dia pasti akan mendapatkan akibatnya. Ya, semuanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus ya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari meniti sebab tersebut. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.